Bismillah. Ini apa? Tanah lembah. Salah satu sumber asam amino, kalsium, Masya Allah, karbohidrat yang terbaik, dan ini dari cabai. Jangan kaget. Cabai garam. Tapi bentuknya dan ukurannya aja yang ngagetin. Aslinya mah nggak pedes-pedes banget, bahkan nggak pedes sama sekali. Tapi cabai bisa bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, Masya Allah ya. Sarapan aneh namanya.